berdiri dalam bisu, dalam angan semu tanpa arah, tak menentu berirama hampa. Beribu-ribu salah berbuih-buih di hempasan ombak, kegelapan, kerisauan hatiku yang bimbang. Kini hijrahku, taubatku, syukurku panjatkan untuk Allah. Ku tahu ampunanmu seluas langit dan bumi, seperti hanya ramah. Kini hijrahku, taubatku, syukurku ku panjatkan untuk. Oh, syukurku.